Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Malam ini kita masuk pada malam 1 Zulhijjah tahun 1437 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bulan Zulhijjah terdapat ibadah-ibadah yang agung, yang mulia, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan bulan tersebut. Di antaranya apa yang beliau sabdakan, ma min ayyamin al-amalu salih fiha khairun min tilkal ayyam. Tidak ada suatu hari, tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut yang lebih baik daripada hari itu. Sebagaimana kita ketahui, hari tersebut adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah, yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya 10 hari siang hari di bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada 10 hari di akhir bulan Ramadan. Adapun terkait dengan malamnya, bahwasanya malam hari 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 10 malam di awal bulan Zulhijjah. Kita mengerti pula bagaimana salafun salih di 10 hari pertama tersebut mereka melakukan suatu amalan yang dikenal dengan takbir mutlak. Bertakbir di hari-hari tersebut sejak awal bulan Zulhijjah. Naam, takbir yang bersifat mutlak. Kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, ada takbir muqayyad, takbir yang terikat terkait dengan sholat. Bertakbir selesai melaksanakan sholat tanggal 9, 10, 11, 12, dan 13 setelah sholat asar. Nah, itu bentuk ibadah yang mulia yang dicontohkan oleh salafun salih untuk kita lakukan secara umum bagi kaum muslimin. Demikian juga pada tanggal 9 Zulhijjah, puasa yang agung yang disyariatkan bagi kita yang akan menghapuskan dosa tahun ini dan dosa setahun yang akan datang. Nah, demikian juga memperbanyak amalan ketaatan yang lainnya berupa sedekah, zikir, puasa, dan ketaatan-ketaatan yang lain di 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Demikian juga kita mengingatkan ikhwanuna yang hendak berkurban, hendak menyembelih, apakah ya sapi ataukah kambing, seekor sapi lebih utama daripada seekor kambing. Demikian pula seekor kambing itu lebih utama dari sepernya sapi. Maka berlaku di sana hukum-hukum larangan bagi orang yang hendak melakukan udhiyah, mulai naam terbenamnya matahari tanggal 1 Zulhijjah dilarang untuk memotong rambut, memotong kuku, demikian pula kulit, ya, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Nah, demikian juga perlu diperhatikan pula bagi mereka yang hendak menyembelih sendiri nanti, perhatikan bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menyembelih. Maka siapa saja yang hendak menyembelih, hendaklah memurojaah kembali, mempelajari apa yang sudah pernah dipelajari ataupun mengulanginya. Nah, memberikan hak-hak hewan sembelihannya, demikian juga membagi kepada fuqara, orang fakir sebagai bentuk sedekah, atau menghadiahkan kepada orang kaya, saudaranya, temannya, dan semisalnya. Demikian juga memakan sebagian dari harta ataupun hewan sembelihan tersebut. Sebelumnya dia berimsak, menahan diri, tidak makan, mulai dari terbit fajar sampai dia makan dari sembelihannya. Demikian juga larangan-larangan semacam itu khusus bagi orang yang hendak menyembelih. Adapun keluarganya, demikian pula hewan yang hendak disembelih, tidak berlaku larangan tersebut. Ala rajih, berdasarkan pendapat yang benar, bahwasanya udhiyah itu adalah sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah, namun sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Kesempatannya setahun sekali. Nah, bagi orang yang memiliki kemampuan, suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk melakukan penyembelihan tersebut. Wallahul muwaffiq. Kita lanjutkan pelajaran kita tafsir Al-Muyassar pada ayat 178 dari surat Al-Baqarah. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فَمَنِ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, ay faradallahu alaikum, Allah memfardukan bagi kalian untuk melakukan qisas fil qatla, ay fil maqtul, orang yang terbunuh. Al-hurru, orang merdeka dibunuh karena dia membunuh orang merdeka. Demikian pula budak dibunuh kalau membunuh budak. Wanita dibunuh kalau membunuh wanita. InsyaAllah nanti kita sebutkan ya, tafsirnya dan penjelasan para ulama. Faman ufiya lahu min akhi, siapapun, faman di sini adalah al-qatil, ya, orang yang membunuh. Ufiya lahu min akhi, yang dimaafkan. Ufiya lahu min akhi syai'un, dia dimaafkan, tidak dibunuh, tidak dikisos, namun dia dimaafkan dengan syarat membayar fidyah atau membayar diyah, enggak membayar ganti rugi, atau dimaafkan majanan, gratis tanpa biaya. Fattiba'un bil ma'ruf, maka ikutlah dengan baik, tunaikan. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan menunaikannya hak tersebut dengan baik. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah, itulah takhfif, keringanan dari Rabb kalian dan rahmat dari Allah. Faman i'tada, siapapun yang berbuat i'tida, melampaui batas, setelah itu, yakni setelah adanya Naam. Pengampunan tadi, ya, demikian pula telah ditunaikan dendanya. Falahu azabun alim, maka baginya azab yang pedih. Ya, sudah dimaafkan oleh walinya, kemudian dia membunuh si pembunuh tadi. Nah, insyaallah kita sebutkan dalam tafsirnya. Qala المفسر رحمه الله تعالى يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه وهي orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya. Karena orang yang beriman, mereka adalah orang yang akan memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, mereka yang memenuhi panggilan Allah karena keimanan yang ada dalam diri-diri mereka. Faradu alaikum, Allah memfardukan bagi kalian. Dari lafaz apa? Dipetik faradu alaikum dari lafaz kutiba. Kutiba alaikum, Allah memfardukan bagi kalian. An taqtassu minal qatil amdan biqatlihi. Allah menfardukan bagi kalian untuk apa? Antaqtassu, agar kalian mengqisas minal qatil, orang yang membunuh, amdan, dengan sengaja. Allah memfardukan bagi kalian untuk membunuh si pembunuh dengan kesengajaan, biqatlihi, dengan membunuh orang tadi. Ya. Namun jelaskan di sini amdan, dia membunuh dengan sengaja. Demikian juga jelaskan oleh para ulama, ya, dari lafaz amdan di sini keluar darinya khata'an, orang yang membunuh namun tidak sengaja. Maka tidak berlaku hukum qisas. Nah, demikian pula syarat yang lainnya. Ada dari sini kita mengerti bahwasanya al-qatl itu ada tiga. Qatl amad, kemudian shibhu al-amad, kemudian khata', pembunuhan dengan sengaja. Kemudian yang kedua, pembunuhan yang mirip dengan kesengajaan. Yang ketiga, pembunuhan khata', keliruan. Pembunuhan dengan sengaja, adanya niatan dari sang pembunuh. Dia berniat untuk membunuh si fulan. Yang kedua, dia menggunakan niat ini bisa dilihat, ya. Dilihat dari apa? Dari alat yang dipakai. Yang kedua, menggunakan alat yang jelas di situ akan mematikan. Ya, bawa pedang, pisau sebesar dan semisalnya, atau tembak. Ya. Diarahkan bagian-bagian yang di situ akan menyebabkan kematian. Ya. Adanya niatan tadi terbukti dengan dia menggunakan senjata tajam atau alat yang mayoritas secara wajar, secara umum ini akan menyebabkan kematian. Diarahkan ke tempat-tempat yang mematikan tadi. Misalnya pedang, ya. Diarahkan ke lehernya atau ke arah yang kiranya nanti berakibat, berdampak kematian. Nah, ini adalah pembunuhan amat sengaja. Kemudian termasuk bagian hal ini yang mewajibkan qisas, ya, amat, kesengajaan. Kemudian bukan, yakni amdan wa ta'adiyan, sengaja dan bersifat ta'adi, yakni melakukan kezaliman, keluar dari syarat yang kedua ini adalah seseorang yang melakukan dengan sengaja, amdan. Namun dia bertugas sebagai tukang kisos al-guju. Dia membunuh dengan apa? Sengaja. Amdan. Namun dia bukan ta'addi di situ. Namun sekedar bertugas. Maka orang yang tadi sengaja, namun dia bukan muta'adian, bukan orang yang berbuat zalim, namun menunaikan tugas, maka tidak berlaku hukum kisos. Nah, minal qatil amdan biqatlihi, sengaja dan berbuat zalim. Nah, orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja, jelaskan para ulama, tidak ada kafarah kecuali kisos, atau jika dimaafkan oleh orang yang diwaafkan oleh wali al-maqtul, keluarga yang dibunuh tadi maafkan, baik memaafkannya itu dengan membayar dia ataukah tidak, ya. Sekali lagi, orang yang membunuh dengan sengaja tidak ada kafarah. Adapun yang ada kafarahnya adalah jenis yang kedua dan ketiga. Orang yang membunuh syibhul amd, serupa dengan kesengajaan. Yang kedua adalah khata'an. Pembunuhan. Yang ketiga adalah khata'an, pembunuhan karena keliru. Syibhul amd, pembunuhan mirip kesengajaan. Dia mengarahkan sesuatu yang pertama kali tentunya dari niat. Yang kedua dilihat dari alatnya. Dari alatnya, alat yang dia pakai, ini diperkirakan secara ghalib, secara umum, secara wajar, itu tidak mengakibatkan kematian. Ya. Yang membunuh, memukul, atau memakai pisau, atau yang lainnya, di tempat-tempat yang sekiranya di situ secara global, secara umum, secara wajar, itu enggak mati. Ternyata apa? Mati. Tentunya masyibhu al-amad. Mirip. Kenapa dikatakan mirip? Karena dia tidak memakai alat-alat yang mematikan secara umum. Itu. Maka di sini tidak berlaku kisos. Tidak berlaku kisos. Namun nanti ada kafarah dan hukum-hukum yang lainnya. Kemudian yang ketiga, khata'an. Pembunuhan secara tidak sengaja. Dia hendak memburu hewan buruan. Sengaja dia di situ, sasarannya adalah hewan buruan, dia menggunakan senjata yang jelas mematikan. Jelas mematikan. Misalnya panah atau yang lainnya, tombak, isi racun, sehingga mati. Ataupun yang lainnya. Diarahkan panah, ternyata ada orang lewat. Jelas mati. Atau pakai tembak, ternyata ada orang kena. Tidak sengaja. Namanya khata'an. Tidak ada kesengajaan. Dengan alat-alat jelas mematikan. Tidak, dia tidak bermaksud sama sekali untuk membunuh orang tersebut. Ternyata benar. Itu namanya khata'an. Ini hukumnya tersendiri pula. Nah, pembahasan kita di sini adalah amdan biqatlihi. Adanya syariat untuk melakukan qisas terhadap si pembunuh. Apa itu sepembunuhnya? Orang yang membunuh dengan sengaja dan karena permusuhan, adawatan au muta'adian, karena permusuhan di antara dia. Nah. Maka di situ apa hukumnya? Allah kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Allah memfardukan hukum qisas. Jadi tahapannya apa? Qisas. Dari sini kita mengerti bagaimana keadilan Islam. Dengan adanya hukum qisas tersebut, ini menjadi suatu pelajaran bagi orang lain. Tahap yang pertama adalah qisas. Ya. Semua wali maqtul sepakat. Setuju. Harus diqisas, harus dibunuh. Ya. Maka di situ berlaku hukum bunuh. Ada wali maktul yang tidak setuju, wah daripada dia dibunuh saya enggak dapat apa-apa, kan itu. Enggak dapat apa, saya enggak setuju. Dia harus bayar ganti rugi dia. Maka satu saja dari ahli warisnya tadi itu, ahli waris al-maqtul enggak setuju, ya. Maka di situ tidak berlaku hukum qisas. Dia harus membayar 100 unta. Berapa satu unta? Tinggal dikali berapa? Saya yang tahu berapa satu unta? Ya, tinggal dikali 100 unta. Saya yang tahu berapa harga satu unta? Kali 100 dibagi-bagi. Ya. Itu. Itu hukum yang pertama, yaitu dengan adanya qisas. Kalau dia membunuh dengan cara dia bahkan ditebas lehernya, ditebas. Dia dibunuh dengan cara dicekik, dia pun juga dicekik dan seterusnya. Ya. Dia membunuh dengan cara apa yang dia dibunuh dengan cara apa yang dia pakai di dalam membunuh saudaranya. Qala bi syarti al-musawati wal mumatsalah. Ini yang antum lihat. Bi syarat, dengan syarat musawah, adanya persamaan, wal mumatsalah, yakni modelnya sama. Model pembunuhannya, kisosnya semacam itu. Dia membunuh dengan pedang, enggak boleh dibunuh di kisos dengan ya, tembak. Harus sama. Kisos, yakni hukuman yang sama. Qala al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. Yuqtalu al-hurru bimithlihi. Ay bimithlil hur. Orang merdeka dibunuh karena dia membunuh orang yang merdeka. Ini mantuk al-ayah. Lafaz ayatnya demikian. A dan B bukan budak. Menurut A membunuh si B. Maka di sini ya wali al-maqtul, ya, keluarganya B bisa menuntut, yakni mengqisas, tentunya di bawah aturan pemerintah merdeka. Wal abdu bil abdi, budak juga dikisos karena dia membunuh budak. Al wal abdu bimithlihi, seorang budak dikisos dengan sebab dia membunuh budak yang lainnya. Wal unsa bimithlihi, demikian pula wanita, dia dikisos karena membunuh wanita yang lain. Ini mantuk al-ayah. Lafaz yang disebutkan di dalam ayat. Disebutkan oleh para ulama. Maka masuk dalam ayat ini. Di antaranya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Demikian pula ulama yang lain. Ya. Kata al-hurru bil-hurri yadukhulu bimantuqiha az-zakar biz-zakar. Laki-laki membunuh laki-laki. Al-hurru. Hur. Laki-laki atau wanita? Laki-laki. Laki-laki membunuh laki-laki. Ya. Al-hurru bil-hurri. Seorang laki-laki membunuh laki-laki yang lain. Kemudian al-unsa di sini apa? Mu'annas. Wal-unsa. Wal-unsa, demikian kata beliau, wal-unsa bizzakar. Bagaimana laki-laki membunuh wanita, wanita membunuh laki-laki? Jawabannya sama. Wanita membunuh laki-laki, maka dikisos. Wazzakar bil-unsa, demikian pula sebaliknya. Ya. Berlaku timbal balik. Laki-laki membunuh wanita, wanita membunuh laki-laki, perempuan membunuh perempuan, laki-laki membunuh laki-laki. Sama. Nah. Keluar dari keumuman ini, adalah annal walid la yuqtal biwaladih. orang tua itu tidak dibunuh, tidak dikisos karena dia membunuh anaknya. Si ayah misalnya membunuh putranya, ibu membunuh putrinya, na'udzubillah, ya, dan seterusnya. Atau si ayah bunuh putrinya, atau kakek bunuh cucunya, nenek bunuh cucunya atau anaknya. Bukan anaknya berarti ya, kalau nenek ibunya ya. Al-muhim, orang yang lebih tinggi, ayah atau kakek, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hukum secara khusus. La yuqadul walidu bil walad. La yuqad, yakni tidak diberlakukan hukum qisas kepada sang orang tua, ayah, ibu, ya, kakek, nenek, bil walad, karena dia membunuh anaknya. Ya. Ini mencakup al-ab, wal-um, wal-jad, wal-jaddah. Maka tidak berlaku hukum qisas tersebut. Naam. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di alasan selain hadis itu, ya. Alasan yang lain kata beliau, ma yadullu ala annahu qawluhu al-qisas, ucapan qisas, ma yadullu ala annahu laysa minil adl an yuqtal al-waladu biwaladihi. Tidak termasuk dari keadilan sang ayah, sang ibu, sang kakek, sang nenek dibunuh, dikisos karena dia membunuh anaknya. Hukum secara khusus. Ya. Ya annama fi qalbil walid minasy syafaqah war rahmah ma yamna'uhu minal qatli liwaladi. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya kasih sayang yang ada pada ayah ataupun ibu itu mayoritas, ya, menghalangi, mencegah dia untuk membunuh anaknya. Kecuali kata beliau karena hilangnya akal atau karena gangguan yang besar dari sang anak. Anak mengganggu orang tuanya dengan gangguan yang berlebihan. Bisa jadi orang tuanya tidak sabar akhirnya membunuh anak tersebut. Naam. Lafaz hadis sangat jelas, la yuqadul walid bil walad. Orang tua tidak dikisos, tidak dibunuh karena dia membunuh anaknya. Demikian juga, ya, wal abdu bil abdi, sama-sama statusnya budak. Jika budak wanita membunuh budak laki-laki, budak laki-laki membunuh budak wanita, hukumnya sama statusnya. Intinya, jika kita simpulkan bahwasanya kalau orang merdeka membunuh orang merdeka, maka di situ berlaku apa? Qisas. Budak membunuh budak, maka di situ berlaku qisas. Kecuali apa? Al-walid la yuqadu al-walid biwaladi. Seorang orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya tidak dikisos karena membunuh anaknya. Ya. Juga tidak berlaku di sini, ya. Misalnya, orang merdeka membunuh budak. Nanti ada pembahasan tersendiri terkait permasalahan ini. Tidak berlaku. Demikian juga sebaliknya, budak membunuh orang merdeka. Qala rahimahullah ta'ala, faman samahahu waliyul maqtuli, faman ay al-qatil, faman siapapun yang membunuh, samahahu waliyul maqtul, dia dimaafkan oleh wali, ahli warisnya orang yang dibunuh, bil afi anil iqtisasi minhu, dia dimaafkan dengan tidak diberlakukan qisas padanya, wal iktifai bi akhdhi adiyah, dan waliul maqtul mencukupkan untuk mengambil diyah. Wahiyya qadrun maliyun muhaddadun yadfa'uhu aljani muqabilal afwa muqabilul afwi muqabilal afwi anhu. Dia tersebut yaitu kadar tertentu dari suatu harta, jumlah tertentu muhaddad yang ditentukan, yadfa'uhu aljani, yang diberikan harta tersebut, harta tersebut diberikan oleh aljani ay alqatil, pembunuh tersebut memberikan harta ya, karena waliul maqtul menuntut, saya maafkan, kami maafkan dengan syarat engkau memberikan ganti rugi. Muqabilal afwi anhu, sebagai timbal balik terhadap pengampunan tadi. Kami maafkan dengan syarat kamu memberikan sekian dan sekian harta. Qala falyaltazim. Falyaltazim. Bisa juga falyaltazim karena adanya fa. Falyaltazim lamnya lam amr. Falyaltazim at-tarafani bihusnil khuluqi. Maka kedua pihak hendaklah memiliki iltizam, yakni berupaya untuk berlaku baik, berupaya untuk bertindak dengan tindakan yang baik, baik yang waliul maqtul maupun sang qatil, keluarga yang dibunuh maupun yang membunuh. Sudah dimaafkan, harus sama-sama mengambil konsekuensi ya. Berarti kalau sudah dimaafkan enggak boleh membunuh si qatil tadi. Demikian pula apa konsekuensi dari qatil tadi, yang menunaikan tuntutan mereka dengan baik, bihusnil khuluq, harus memiliki sikap apa, akhlak yang mulia. Fayutalibul waliyu bidiyah min ghairi unfin. Bagaimana bentuknya iltizam bihusnil khuluq? Fayutalibul waliyu bidiyah min ghairi unuf. Fayutalib alwali, waliul maqtul, keluarga yang terbunuh, yutalib menuntut dia tersebut, min ghairu unfin, tanpa kekerasan ya, tanpa melakukan penganiayaan. Wa yadfa'ul qatilu ilai haqqahu bi ihsan, sebaliknya sang pembunuh memberikan, ilaihi haqqahu, memberikan hak tersebut, dia tadi, kepada waliul maqtul bi ihsan, dengan cara yang baik pula ya. Jangan mentang-mentang kaya, punya uang banyak, ini baik secara ucapan maupun secara perbuatan, karena dia punya harta banyak, mentang-mentang kaya bisa menunaikan apa yang diinginkan oleh waliul maqtul. Sama-sama dituntut untuk berbuat baik, ihsan qawli maupun ihsan fi'li, berbuat baik dalam ucapan maupun perbuatan. Naam. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Ini fattiba'un bil ma'ruf, ini khitabnya kemana ini? Ke waliyul maqtul. Hendaklah waliyul maqtul berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat bagus di dalam ucapan maupun perbuatan. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ada'un ilaihi bi ihsan, yakni al-qatil, sang pembunuh menunaikan haknya tadi dengan bagus, dengan baik. Min ghairi ta'khirin wala naqsin, tidak mengulur-ngulur, wala naqsin, tidak pula mengurangi ya. Diberikan pas. Dzalikal 'afwu ma akhdhi diyati takhfifun min rabbikum wa rahmatun bikum. Pengampunan tadi, ampunan dari waliul maqtul, disertai dengan akhdhi diyah, mengambil ganti rugi, takhfifun min rabbikum, itu merupakan keringanan dari Allah serta rahmat bagi kalian. Suatu keringanan, nikmat, masih diberikan peluang untuk hidup di dunia, bertaubat, beramal saleh. Qala lima fihi minat tashili wantifa. Karena di dalamnya, di dalam al-afu tadi, terdapat tashil, memudahkan urusan orang. Wal intifa, demikian pula kemanfaatan. Ya, manfaatan bagi waliul maktul, orang-orang keluarga yang terbunuh juga bisa memanfaatkan hartanya. Adapun bagaimana antara al-qatil dan maktul, bainahu wa bainallah. Ya. Antara orang yang membunuh dan yang dibunuh, maka urusan dia dengan tadi sang pembunuh tadi di akhirat kelak. Ya. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala jelaskan para ulama, jika orang ini al-qatil betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh bertaubatnya, demikian pula banyak melakukan kebaikan, jadinya tidak akhirat Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-maqtul dia ridho, memaafkan orang tersebut. Naam. Namun perkaranya tidak mudah, ya. Perkaranya tidak mudah, tidak ada yang dibawa oleh manusia di akhirat nanti kecuali al-hasanat was-sayyiat. Orang yang dibunuh bukan kemudian nanti membunuh menebas lehernya di akhirat, enggak. Yang diberikan kalau dia berbuat zalim, maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan diberikan kepada orang yang dizalimi. Nabi SAW pernah mengingatkan, atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapakah yang bangkrut? Siapa yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama wa la mata. Orang yang bangkrut menurut kami itu orang yang tidak punya dinar, tidak pula dirham, tidak punya harta. Dulu berusaha punya ini dan itu, bangkrut, rugi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin. Pada hari kiamat, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang membawa pahala salat, pahala sedekah, saum dan pahala yang lainnya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qatala hadza wa safaka madaha wa safaka dama hadza wa qadzafa hadza. Ini dibunuh, dipukul, dianiaya dan seterusnya. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka yang tadi dizalimi diberikan kebaikan darinya, ini diberikan. Fa in fanyat hasanatu. Jika kebaikannya sudah habis dan masih tersisa dosa-dosa dia, kezaliman dia, turihat sayyi'atuhum, kejelekannya diberikan kepada orang tadi. Tsumma turiha finnar, na'udzubillah. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Itu bainal qatil wa maqtul, bainal zalim wal mazlum. Demikian juga na'am ahlul jannah, tatkala mereka berhasil melewati sirat yang dibentangkan di atas jahannam, mereka belum masuk ke dalam surga. Mereka ditahan di tempat namanya kontorah. Kontorah bainal jannah wan nar, antara surga dan neraka. Di situ diselesaikan permasalahan bainal muslimin, satu muslim dengan yang lainnya. Mereka sudah selamat dari neraka, namun belum selamat dari kontorah. Di situ tempat ya mereka melakukan pembersihan kezaliman di antara mereka. Kecuali ya ahlul jannah alladzi dakhalal jannah bighairi hisab wal azab, ahlu surga yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Nah. Qala al-mu'allif rahimallah, faman qatala al-qatila ba'da al-'afwi 'anhu wa akhdhi diyati, maka siapapun yang membunuh al-qatil, orang yang membunuh tadi, setelah dimaafkan dan setelah mengambil diyah, falahu azabun alim, maka dia mendapatkan azab yang pedih. Ya, di dalam tafsir ini disebutkan biqatlihi qisatan fid dunya au binnari fil akhirah. Azab yang pedih itu, kata al-mufassir, bahwasanya dengan dibunuhnya dia secara qisas fid dunya, di dunia, atau dengan api neraka di akhirat kelak, ya, dia mendapatkan azab yang pedih. Di sini disebutkan, ya, kata ahli tafsir, tafsir muyassar, satu dari dua kemungkinan. Satu, dia di kisos di dunia, atau dia disiksa di dalam api neraka. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa hadzal huwa aqrab, yang lebih dekat, bahwasanya falahu azabun alim, maka dia mendapatkan azab yang pedih, ay fil akhirah, di akhirat. Ya. Adapun bagaimana perlakuan terhadap dia tatkala dia membunuh al-qatil tadi, sudah memaafkan, sudah mengambil diahnya, kemudian dia bunuh, maka bagaimana perlakuan di dunia? Maka perlakuannya sama dengan perlakuan di atas. Kalau keluarga yang terbunuh tadi tidak ridho, mereka menuntut untuk dikisos, maka dikisos. Kalau mereka menuntut, ya, mereka memaafkan, tidak ada kisos namun dia, maka dia harus dibayar dengan dia, berlaku dengan hukum yang sudah dibaca di awal. Allah mengatakan, walakum fil kisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walakum, bagi kalian fil kisas, pada kisas tersebut, hayatun, kehidupan. Wahai orang-orang yang memiliki akal, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Walakum fi tashri'il kisasi wa tanfizihi. Maka bagi kalian di dalam menerapkan kisos wa tanfizihi, dan menunaikannya, hayatun aminatun, kehidupan yang aman. Aman. Kita akan merasa aman tatkala ada orang yang berbuat zalim, semena-mena, mudah untuk membunuh, berlaku hukum kisos amdan, dia membunuh dengan sengaja di atas kezaliman. Maka kata Allah, walakum fil kisos hayatun, sesungguhnya pada syariat kisos dan penerapan kisos tersebut, hayatun, terdapat kehidupan naam yang aman. Aman. Inilah agama Islam. Menjaga, ya, menjaga darah, menjaga kehormatan, naam, dijaga kehormatannya, menjaga harta, ada hukum tentang potong tangan, ada perkara-perkara terkait dengan qadzf, tuduhan dusta, menuduh orang lain berbuat zina, ya. Inilah agama Islam. Demikian juga Islam juga menjaga akal. Di sana berlaku hukum yang terkait dengan syaribu al-khamr, orang-orang yang meminum khamr. Demikian juga Islam menjaga hukum terkait dengan orang-orang yang keluar dari agama Islam. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapapun yang keluar dari agama Islam, murtad, maka bunuhlah. Semuanya diberlakukan di bawah pimpinan kaum pimpinan atau pemerintahan kaum muslimin, bukan diberlakukan pada setiap orang individu-individu, namun di bawah aturan pemerintah kaum muslimin. Ya ashabal uquli as-salimah, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat, raja'a taqwallahi wa khasyyatahu bi ta'atihi daiman, dengan harapan mewujudkan ketakwaan kepada Allah dan takut kepada Allah dengan cara menaatinya daiman terus-menerus. Fal al-muadzin fal yaadzin fadhal. Kita lanjutkan. Thumma qala Allahu 'azza wa jalla, kutiba 'alaykum idza hadara ahadakumul maut إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Difardukan bagi kalian tatkala al-maut, yakni tanda-tanda kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. إن ترك خيرا أي مالا, jika dia meninggalkan khairan, di sini bermakna mal. Jika dia meninggalkan harta. Apa itu? Al-wasiyah, untuk menulis wasiat. Lilwalidain, kepada kedua orang tua. Wal-aqrabin, karib kerabat. Bil-ma'ruf, sesuai dengan uruf. Haqqan alal muttaqin, ini merupakan satu hak, konsekuensi dari orang yang bertakwa. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, faradallahu alaikum, Allah memfardukan bagi kalian. Idza hadara ahadakum, jika hadir kepada salah seorang di antara kalian, alamatul mauti wa muqaddimatuhu, tanda-tanda kematian dan muqaddimatuhu, yakni pendahuluan. Ya, sebentar lagi atau dikhawatirkan dia akan mati, alamat. Demikian juga ini berlaku bagi orang-orang yang misalnya na'am secara mantuk, secara lafaz di sini, orang-orang yang sudah mendekati ajal, mau mati, khawatir dirinya mati meninggal dunia, menulis di situ, menulis wasiat. Atau berlaku pula bagi orang yang safar, as-safar al-makhuf, safar yang dikhawatirkan di situ dia berperang, berangkat berjihad, maka disyariatkan untuk membuat surat wasiat. Dia safar, ya, bukan berperang, namun dia melewati daerah-daerah yang khawatirkan di situ, ya, nyawanya lenyap, disyariatkan. Qala in taraka malan, kalau meninggalkan apa? Harta. Khairan di sini bermakna harta. Jika dia meninggalkan harta, apa? Faradallahu alaikum al-wasiyata, untuk menulis wasiat. Bijuz'in min malihi, menulis wasiat dari sebagian hartanya. Lil walidain, untuk kedua orang tua, dia tulis sekian. Wal aqrabin, dan karib kerabatnya, saudara, paman, dan semisalnya. Ma'a mura'atil adli, disertai dengan sikap adil. Harus adil di situ. Qala fala yada', fala yada'il faqira, dia tidak, yakni dia tidak meninggalkan yang fakir, karena dia fakir tidak diberi wasiat, enggak diberi jatah. Yang satu dia kaya diberi jatah. Ini jangan, fala yada'il faqir, jangan berat sebelah. Karena pengennya harta ini untuk yang kaya saja, karena dia senang dengan yang kaya, yang ini tidak. Maka harus mura'ah al-adil, harus adil. Wa yusi lil ghani, atau fala yada'u, di sini lamnya, lanya adalah la nafiyah, maka tidak boleh bagi dia, fala yad'ul faqira, tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan sang fakir dan berwasiat untuk apa? Lil ghani, yang kaya. Ini namanya berat sebelah. Wala yatajawazu ats-tsulutsa, dari sisi orang yang diberi adil. Kemudian dari sisi pemberian sekarang, apa? Wala yatajawazu ats-tsulutsa, tidak boleh melebihi sepertiga dari hartanya. Misalnya dia punya harta ya 300 juta di total dinilai, maka tidak boleh lebih dari 100 juta. Tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga. Wa dzalika haqqun tsabitun, itu merupakan ketetapan yang berlaku. Ya'malu bihi ahlu taqwa alladziina yakhafuna Allah, yang dilakukan, yang ditunaikan oleh orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah. Ini makna ayat ini. Qala al-mufassir, wa kana hadza qabla nuzuli ayatil mawarithi allati haddadaha Allahu fiha nasiba kull warithin. Ini hukum ini berlaku sebelum turunnya ayat-ayat al-mawarith, ayat-ayat tentang warisan. Disebutkan ayat warisan di awal-awal surat An-Nisa, kemudian belakangnya, kemudian yang di akhir. Nah, ini ayat-ayat warisan disebutkan 1/2, 1/3 dan seterusnya, 1/4, 1/8. Nah, kalau ingin menguasai ilmu waris dihafal ayat-ayat itu. Ayat itu dengan ada dua hadis yang terkait dengan hukum warisan. Nah, ilmu warisan ada dua hal yang perlu pahami. Menguasai ilmu secara teori, bahwasanya ab dapatnya sekian, Um dapatnya sekian, ini dapat sekian, sekian, sekian. Kemudian yang kedua, harus memahami dan bisa mempraktekkan matematika. Menggabungkan antara teori warisan dan mempraktekkan dengan matematika. InsyaAllah mudah. Kata ahli tafsir, wa kana hadza, hukum ini berlaku na'am sebelum turunnya ayat-ayat warisan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalamnya, nasiba kulla warithin, bagian setiap ahli waris. Ini yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar. Ya, bahwasanya ayat ini berarti maknanya apa? Mansukhah. Ayat ini dihapus. Ini adalah mazhab jumhur ulama. Mazhab jumhur ulama. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya ayat ini khusus bagi na'am al-walidain wal-aqrabin, orang tua dan karib kerabat, ghairul warithin yang tidak mendapatkan harta warisan. Ini pendapat yang kedua. Ayat ini berlaku bagi orang tua dan karib kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Pendapat yang ketiga, bahwasanya disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di, dan ini tarjih beliau, wal ahsan, yang lebih tepat, bahwasanya ayat ini terkait dengan wasiat kepada orang tua dan karib kerabat secara mujmal, secara global. Ya, secara global Allah menetapkan wasiat untuk mereka. Kemudian Allah sebutkan secara rinci. Secara rinci disebutkan dalam ayat-ayat warisan dalam surat An-Nisa. Naam, Allah sebutkan di sana. Allah sebutkan bagian masing-masing. Ya, orang tua, karib kerabat. Adapun sisanya, apa itu sisanya? Yakni karib kerabat yang tidak mendapatkan warisan, zawil arham namanya, zawil arham. Ada istilahnya ashabul furud, ada ashabul ta'asib, ada zawil arham. Ashabul furud ini orang-orang yang mendapatkan bagian setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan seterusnya. Adapun ashabul ta'asib ini yang mendapatkan sisanya. Kadang dapat banyak, kadang tidak dapat sama sekali, kadang dapat semuanya. Kemudian zawil arham ini karib kerabat yang tidak mendapatkan bagian, baik bagian secara nominalnya perperan tadi ataupun tidak mendapatkan sama sekali. Nah, maksudnya apa di sini? Maka ayat tadi berlaku bagi karib kerabat yang tidak mendapatkan bagian tertentu ataupun sisanya yang tidak disebutkan dalam ayat. Naam. Lanjut apa sudah? Kemudian Allah SWT menyebutkan kelengkapan hukum ini. Qala faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddilunahu. Innallaha samii'un 'aliim. Faman ghayyara wasiyatal mayyit, siapapun yang mengubah wasiat mayyit, ba'da ma sami'aha, setelah dia dengar wasiat itu, minhu, dari mayyit, qabla mautih, sebelum kematiannya. Si mayyit berwasiat demikian, ya, dia dengar wasiat tersebut. Atau dia tulis, dia mengerti bahwasanya ini wasiatnya si na'am al-mayyit. Wal-aula, orang yang tidak berwasiat, mendatangkan saksi, dua saksi. Meninggal si mayit tersebut. Belum kita sebutkan apa makna wasiat. Wasiat itu al-ahdu bi amrin muhim yang yudhafu ba'dal maut. Wasiat itu adalah al-ahd. Yani perjanjian bi amrin muhim terkait dengan perkara penting, yudhafu ba'dal maut, diberikan setelah kematian. Jadi kalau masih hidup enggak boleh wasiat itu ditunaikan. Wasiat itu ditunaikan kalau sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup namanya hibah. Adapun hibah, annas hur, manusia bebas. Mau dihibahkan semuanya selama dia hidup itu harta dia. Ya. Kalau hibah itu pemberian ketika dia hidup. Adapun wasiat, yaitu suatu al-ahd, perjanjian tentang perkara yang penting yang diberikan setelah meninggal. Itu namanya wasiat. Kalau lebih dari sepertiga, maka tidak berlaku kecuali sepertiganya. Fa innamadzanbu, qala, siapapun yang mengubah wasiat mayit setelah dia dengar wasiat itu darinya sebelum dia mati, fa innama dzanbu 'ala man ghayyara wa baddal, sesungguhnya dosa itu ditanggung oleh orang yang mengubah dan mengganti, baik mengubah jumlahnya ataupun mengubah orang-orang yang diberikan. Innallaha sami'un li wasiyatikum wa aqwalikum, Allah Maha mendengar terhadap wasiat kalian dan ucapan kalian. Alimun bima tukhfihi sudurukum, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang disembunyikan oleh dada-dada kalian. Minal maili ilal haqqi wal adli awil jawri wal haifi wa sayujazikum ala dzalik, Allah Maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada kalian, ya, berupa menjauh dari kebenaran ataupun dari keadilan atau bersifat zalim ataupun menyimpangkan wasiat tersebut, dan Allah akan membalas kalian sesuai dengan amalan kalian. Nah, ini hukum ringkas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, secara singkat kita baca dari tafsir ayat ini. Nah, wallahu alamiswab, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.